السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر الحاضرين، sidang salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih di dalam hadis yang keempat di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis pilihan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Pada poin yang keempat ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu arda. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi. Sesungguhnya di antara kalian, tiap-tiap orang, dikumpulkan penciptaannya terdiri dari tiga fase di dalam perut ibu. Fase yang pertama, arba'ina yauman nutfah, 40 hari berupa gumpalan mani yang sudah terbentuk. Falyanzuril insanu mimma khuliq, hendaknya umat manusia melihat dari apa mereka diciptakan. Khuliqa min ma'in dafiq, mereka diciptakan dari air yang terpancar, yaitu mani. Yakhruju min baini sulbi wattara'im, yang keluar dari tulang sulbinya laki-laki dan dari tulang dadanya wanita. Maka pada fase yang pertama ini 40 hari gumpalan mani. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, komplit 40 masuk kepada fase yang kedua berupa gumpalan apa? Darah. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, kemudian fase yang terakhir berupa gumpalan daging dan komplit 40 40 40, berarti berapa? 120 hari. Ketika sudah sampai 120 hari, thumma yursalu ilaihil malak, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat khusus di dalam rahimnya ibu. Fayanfukhu fihi ruh, maka ditiupkan ruh. Sampai di sini kita stop. Pada kajian yang lalu kita sudah membahas beberapa fa'id, dan pada kajian subuh kali ini kita akan tambahkan 3 fawaid atau 3 poin intisari dari hadis yang kita baca. Dari muqaddimah ucapan alaihi salatu wassalam atas, kita ambil 3 intisari dan kandungan. Yang pertama, ikhwani afidhakumullah, penjelasan fase-fase tersebut memberikan kepada kita hukum wanita ketika terjadi keguguran di antara mereka. Apabila istri kita hamil, kemudian terjadi jatuhnya janin, apakah dihukumi darah wanita yang keluar setelah itu nifas, atau dihukumi darah wanita tersebut istri kita dengan apa? Istihadhah. Dan ini tentunya beda hukumnya. Kalau nifas, berarti enggak boleh apa? Gak boleh sholat. Datang bulan Ramadan gak boleh puasa. Begitu pula tidak diperkenankan untuk disentuh oleh suaminya. Gak boleh hubungan. Karena darah nifas sama hukumnya seperti darah haid. Tapi kalau darah istihadah, ibaratnya darah yang keluar dari luka. Dia tetap wajib sholat. Tetap wajib menjalankan ibadah puasa dan boleh didatangi oleh suaminya. Walaupun ada darah. Karena bukan nifas. Dan ketika darah tetap keluar, diperintahkan untuk berwudu setiap sholat dan ketika menjalankan ibadah sholat dan darah itu masih keluar dari rahim perempuan, tetap diperintahkan untuk melanjutkan sholat. Karena darah apa? Istihadhah. Maka apa hukum bagi wanita yang keguguran di saat hamil? Para ulama melihat hukum tersebut ada tiga keadaan dari fase kapan keguguran tersebut terjadi. Keadaan yang pertama, apabila wanita gugur di bawah 80 hari. 80 hari apa? Umurnya janin. Dokter tahu. Nampak berapa pekan janin tersebut. Ketika wanita keguguran, keadaan yang pertama di bawah 80 hari dihukumi oleh para ulama damul istihadah. Darah karena luka. Berarti wajib sholat? Wajib. Puasa? Wajib. Didatangi oleh suaminya? Hukumnya apa? Mubah, enggak ada masalah. Dan berwudu pada setiap sholat apabila terus keluar darah. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, apabila lebih dari 120 hari. Berarti sudah ditiupkan ruh. Berapa bulan ini? 4 bulan. Komplit 4 bulan masuk pada bulan kelima. Kata para ulama, fahuwa damun nifasi qat'an. Bisa dipastikan dengan jelas itu merupakan darah apa? Nifas. Karena sudah menjadi makhluk. Sudah ditiupkan ruh. Sehingga enggak sholat, enggak puasa, suami enggak boleh menyentuh istrinya. Tersisa saat ini keadaan yang ketiga. Mulai umur keberapa sampai keberapa? Tadi keadaan yang pertama, 80 ke bawah. Keadaan yang kedua, 120 ke atas. Sekarang pertengahan antara 81 ke 120. Ini kata para ulama, lihat janin yang keluar. Kalau janin yang keluar tidak berbentuk, maka dihukumi apa? 80 hari yang pertama. Darahnya darah istihadhah. Tapi ketika janinnya keluar, sudah berbentuk. Muncul, sudah mulai keluar apa? Bentukan jari, kaki, kepala, hidung, mata. Sudah mau terbentuk, kelihatan. Maka ini dihukumi apa? Makhluk. Maka dihukumi fase yang berikutnya. Berarti darah apa? Darah nifas. Syekh bin Baz rahimahullah, beliau berpendapat, Kalau sudah 90, maka masuk kepada darah nifas. Di bawah 90, artinya dari 81 sampai menuju ke 90, dihukumi darah istihadhah, karena belum terbentuk makhluk. Ini fase yang pertengahan. Sehingga kalau istri kita keguguran, dilihat kapan dan masa berapa umur janin tersebut. Ini poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, ikhwani afidhakumullah. Apabila janin gugur melebihi dari 120 hari, artinya 4 bulan ke atas dan masuk kepada bulan yang kelima, sudah ditiupkan ruh, berarti menjadi anak Adam. Artinya ikhwani afidhakumullah, wajib untuk dikasih apa? Hah? Nah? Nama. Karena ruh sudah ditiup. Manusia. Jadi ketika keguguran melebihi 4 bulan 120 hari, harus diberikan hak sebagai manusia. Apa haknya yang pertama diberi? Nama, walaupun gugur. Kemudian yang kedua, apa haknya bayi? Aqiqah. Karena sudah ada nyawanya. Kemudian jatuh. Diaqiqai. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Yudhbahu 'anil ghulami syatan wa 'anil jariyati syat." Disembelih kalau laki-laki, dua kambing. Kalau perempuan, satu kambing. Ini aqiqah, hak dia yang kedua. Hak dia yang ketiga, dimandikan apabila mampu. Dibersihkan dari darahnya. Kemudian yang keempat, dikafani. Yang kelima, dia apa? Disolati. Yang keenam, dikubur di kuburan kaum muslimin. Ini hak mereka. Nama, aqiqah, dimandikan, dikafani, disolati, dikubur. Di kuburan kaum muslimin. Kapan ini? Lebih dari 4 bulan. Kalau kurang dari 4 bulan, berarti ketika jatuh keguguran belum ditiupkannya ruh, maka itu ibarat darah di antara darah. Kalau sudah mulai muncul bentuk daging dan lain sebagainya, dikumpulkan dan dikubur di mana saja. Tidak harus diletakkan di kuburan kaum muslimin. Karena bukan sebagai manusia. Dikubur di mana saja yang dia kehendaki. Di halaman rumah, di belakang, di depan, kanan, kiri, utara, selatan. Agar supaya tidak dimakan oleh binatang buas. Letakkan dalam tanah. Dan tidak diharuskan untuk dikubur di penguburan kaum muslimin. Ini poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, ikhwani afidhakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat Luqman ayat 34. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna allaha indahu ilmu sah, wa yunazzilul ghaith, wa ya'lamu ma fil arham. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدَى وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, kepadanya lah pengetahuan kapan terjadinya hari kiamat. Dan mengetahui kapan turunnya hujan. dan mengetahui apa yang terdapat di dalam rahim. Dan mengetahui apa yang akan kita usahakan besok. Dan tidak ada satupun mengetahui di mana dia akan wafat. Surat Luqman ayat 34 ini disebut mafatihul ghaib. 5 kunci ghaib hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama tadi apa? Allah subhanahu wa ta'ala saja yang tahu hari kiamat. Gak ada satupun di antara umat manusia yang mengetahui hari kiamat. Nabi alaihi salatu wasalam saja tidak tahu. Merupakan manusia termulia di muka bumi yang paling dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak tahu kapan terjadi hari kiamat. Yang Nabi sampaikan kepada kita apa? Tanda-tandanya saja. Tanda yang kecil maupun tanda yang besar. Berarti kalau ada orang yang mengatakan kiamat terjadi begini dan begitu, berarti dia samakan antara dirinya dengan sang pencipta. Ini yang pertama. Wa yunazzilul ghaitha, dan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala pengetahuan kapan turunnya hujan. Manusia cuma bisa apa? Memprediksi saja. Prediksi. Bisa maju, bisa mundur, bisa lepas. Karena air Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur dari atas langit. Wa ya'lamu ma fil arham. Yang ketiga, hanya Allah subhanahu wa ta'ala sajalah yang tahu apa yang terdapat dalam rahim. Kemudian yang keempat, tidak ada satupun yang mengetahui secara pasti apa yang akan terjadi besok. Dan tidak ada satupun yang mengetahui di mana kita akan diwafatkan. Yang kita bahas pada poin yang ketiga sesuai dengan hadis ini. Allah subhanahu wa ta'ala saja yang mengetahui rahim. Tapi zaman sekarang, dokter kandungan, laki ataupun perempuan, sudah bisa mengatakan kepada Anda kelamin janin ini apa? Laki. Kelamin janin ini apa? Perempuan. Ini seolah-olah ada kontradiksi. Al-Quran menyatakan Allah saja yang tahu. Tapi zaman sekarang orang-orang sudah banyak yang tahu. Maka jawabannya ikhwani afidhakumullah, sama sekali tidak terjadi kontradiksi dari empat hal. Yang pertama kata para ulama, mujarrad at-takhmin. Dokter ketika menyebutkan jenis kelamin sekedar apa? Pendekatan atau prediksi yang paling dekat. Mereka memberikan apa? Pendekatan. Prediksi, kemungkinan. Berapa banyak ikhwani afidhakumullah, mulai bulan 5 sudah disebut jenis kelaminnya wanita. Sampai 5 kali. Nampak wanita, keluar ternyata laki. Begitu pula ada yang mengatakan kalau sudah kelihatan laki, pasti laki. Berapa banyak di antara keadaan, ketika dilihat laki, keluarnya apa? Perempuan. Gak sedikit. Milik Allah subhanahu wa ta'ala ilmunya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalaupun benar dokter tahu jenis kelamin, itu pun taunya mereka setelah ditiupkan apa? Ruh. Bahkan kalau masih kecil gak nampak. Biasanya kalau sudah mulai besar mendekati lahiran. Itu jelas. Apakah dokter tahu dari awal hamil? Ketika terjadi gumpalan mani, gumpalan darah, gumpalan daging, kemudian menyatakan ini perempuan atau laki, jawabannya apa? Tidak tahu. Berarti ilmu punya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ikhwani, afidhakumullahu barakallahu fikum. Dokter tidak bisa mengetahui bayi ini akan bisa terus berkembang lahir dengan baik ataukah akan terjadi keguguran. Ada kira-kira dokter yang tahu? Sejak awal bayi ini akan terus berkembang ataukah akan gugur di tengah jalan. Berarti mereka enggak tahu. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, taunya mereka pun itu dari taufik Allah subhanahu wa ta'ala, disebabkan karena alat-alat medis, bukan dari dirinya sendiri. Tanpa alat medis, kira-kira apa? Gak tahu. Dan alat-alat itu merupakan nikmat dari Allah, taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak ada kontradiksi dengan ayat tersebut, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala sajalah yang mengetahui. Kemudian setelah itu, ikhwani afidhakumullah, ditiupkannya ruh dan diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menulis 4 kalimat. Siapa yang diperintah? Malaikat. Prajurit Allah subhanahu wa ta'ala yang paling dekat kedudukannya di langit. Diperintahkan malaikat khusus ke dalam rahim untuk menulis 4 perkara. Yang pertama, sabda Nabi alaihi salatu wasalam, bikatbi rizqihi, untuk menulis rezekinya. Dan rezeki ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, rizqun badani. Rizq dari sisi apa? Badan, berupa makanan dan minuman. Ini rizq dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan rizki kita sudah ditanggung ketika kita masih dalam perut ibu. Dan Anda bukan apa-apa. Kita sudah dapat rizki dari satu jalur. Melalui apa tali? Pusar. Kita keluar dari perut ibu, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rizki dari dua jalur. Yang pertamanya satu, ketika lahir dikasih dua oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makan minuman yang diasupkan ke mulut kita, dan dari ASI. Bertambah umur, kita diberikan rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari 5 jalur, 4 sehat, 5 sempurna. Allahu Akbar, diberikan kepada kita rezeki. Dan Anda bukan siapa-siapa. Kemudian setelah dewasa, Anda bisa menikah, memiliki putra putri, diberikan tempat tinggal, diberikan pakaian yang bagus untuk menutupi auratmu. Kemudian diberikan keadaan kendaraan. Maka ini semua siapa yang mengatur? Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena kecerdasan dan kepintaran kita. Jadi semua ditanggung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak salah kalau ada orang yang mengatakan semua orang belum tentu punya gaji, tapi setiap orang punya apa? Rizki. Oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, lan yamuta ahadun hatta yastakmila rizquha. Tidak ada seorang pun yang wafat sampai sempurna rizkinya. Gak ada yang mengambil rezeki kita. Kalau ada yang mengambil rezeki kita, berarti itu bukan punya kita. Tidak ada seorang pun yang wafat sampai sempurna rezekinya. Fattakullaha wa ajmilu fit talab. Maka kalian bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan perbaiki di dalam usaha ataupun profesi. Jangan semuanya diterobos. Yang halal diambil, yang haram dijauhi. Karena rezeki kita sudah ditanggung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu usaha wajib. Tentu usaha apa? Wajib. Karena laut tidak menurunkan kepada kita hujan berlian, emas, dan perak. Begitu pula lautan tidak mengirimkan isi perutnya ke daratan. Dan usaha adalah usaha. Islam sangat membenci kepada orang yang berpengangguran diri. Karena Islam lebih mencintai seseorang yang bersandar kepada dirinya. Dan tidak menunggu pertolongan orang lain. Tidak menunggu belas kasih orang yang lewat di depannya. Ini Islam tidak suka. Al-mu'minul qawi khairun min mu'minul dha'if. Mu'min yang kuat lebih Allah subhanahu wa ta'ala lebih cintai daripada mu'min yang lemah. Tangan yang di atas lebih Allah subhanahu wa ta'ala cintai daripada tangan yang di bawah. Maka ikhtiar usaha tidak menafikan tawakal. Sambil difahami bahwasanya rezeki Allah subhanahu wa ta'ala yang ngatur. Maka perhatikan koridor-koridor yang ada. Karena di antara tanda-tanda hari kiamat, ikhwani hafizakumullah, umat manusia sudah tidak memperdulikan lagi. Ya'ti 'ala an-nasi zamanun la yubali al-mar'u ma akhadha minhu. Datang suatu zaman di mana umat manusia sudah tidak memperdulikan lagi hasil usahanya, halal ataupun haram. Yang penting makan. Yang penting uang. Sekali lagi ikhwani hafizakumullah, yang kita kumpulkan di muka bumi tidak akan bersama kita kecuali liang lahat dan kuburan yang menjadi teman sampai datangnya hari kiamat. Maka perbaiki dengan apa? Usaha yang jujur. Ini rezeki yang pertama. Rezeki yang kedua, rizqun dini, dari sisi agama. Dan ini lebih penting daripada yang pertama. Rezeki agama. Apa rezeki agama tersebut? Al-ilmu wa al-iman. Ilmu sebagai penerang kita. Supaya tidak terjerumus ke dalam lubang kesesatan, penyimpangan, kesalahan dengan ilmu. Ilmu apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Yang diperintahkan Nabi alaihi salatu wasalam untuk memegangnya. Dan yang memegang dua warisan tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala jamin dari berbagai macam kegelapan dan kesempitan. Yang kedua adalah al-iman. Dan termasuk di dalam iman tersebut adalah amalus saleh. Dan ini merupakan rezeki. Oleh sebab itu ketika kita menjadi orang yang bertakwa, menjalankan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Sholat lima waktu. Datang bulan puasa mengerjakan. Kemudian setiap tahunnya dia keluarkan zakat yang wajib maupun sedekah. Dia jalankan ibadah haji dan umrah. Berarti Anda dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Anda diberi rezeki ini. Maka wajib untuk disyukuri. Ini yang mungkin kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.